Coba sajalah, coba sajalah. Jika kau ingin sandingkan aku dengan dirinya, lihat sajalah, lihat sajalah. Ku pasti jadi pemenang. Pilih aku, pilih aku. Bukan dia, bukan dia. Karena aku, karena aku kan pantas untuk kamu. Pilih aku, pilih aku. Bukan dia, bukan dia. Karena aku, karena aku terbaik untuk dirimu. Jika kau ingin sandingkan aku dengan dirinya, lihat sajalah, lihat sajalah. Ku pasti jadi pemenang. Pilih aku, pilih aku. Bukan dia, bukan dia. Karena aku yang pantas untuk.